siang? Tik, Tik ini Mira, Tik. Kenapa lu, Mir? Mira berantem lagi. Mira dimarahin. Tuh kan, udah gue bilang deh. Lu pasti iya-iya lagi kan sama si Anton kan? Iya. Tuh kan, lu tuh tolol banget sih jadi perempuan. Lu makanya jangan cuma iya-iya digituin dikit, nangis-nangis. Lu sekali-sekali harus di atas dia dong. Tapi kan, sayang. Terserah lu sayang, tapi kalau begini caranya kan gak enak. Lu tahu gak apa yang namanya girl power? Oh. Kita harus menang dari laki-laki. Sekarang lu ngomong girl power. Girl power. Yang benar, girl power. Girl power. Nah gitu. Iya. Mana sih itu orang? Tika. Iya. Eh malah ngobrol sih. Tutup tuh telepon. Iya Ren. Udah dulu ya. Jangan lupa girl power ya. Tutup itu telepon. Udah Ren. Gua mau tanya sama lu. Minum gua mana? Baru-baru mau dibikin. Belum lo bikin juga. Gila lo ya. Maaf Ren. Mobil gue udah lo cuci belum? Iya itu tadi airnya mati. Belum lo cuci? Belum. Wah lo kemana aja lo dari tadi? Aduh. Lo ntar mesti ngantri gue latihan band kan? Iya Ren. Sekarang lo ambil bas gue. Lo taro di bagasi. Sekarang lo ikut gue. Iya Ren. Wah lo kacau lo, bener lo kacau banget lo. Iya Ren. Iya. Terus apalagi sok naon deui. Aku cinta sama lu.